kurangnya gawiannya. Nah jadi terserah pemerintah aja lagi. Kalau orang awam kada ketujuh lawan perbuatan itu, buktinya ini kada umpat. Ulama menyampaikan itu kada boleh dan sidin kada beparak pas itu. Nah tinggal pemerintah lagi pejabat. Bagaimana kalau ada tempat-tempat maksiat? Bagaimana pemerintah bertindak? Itu aja lah. Masa orang mengerja kada wadahnya. Wadah itu nang pertama dulu macam apa cara ditutup dulu wadahnya. Ini tugas pemerintah menutup, dikunci, hanya dikunci orang kada kawa masuk situ lagi. Apabila dibiarkan aja kada ditutup-tutup, apalagi diberi izin dan sebagainya, maka tunggu aja akan siksaan datang terus-terusan. Sebab kita yakin siksa itu ada. Sebabnya maksiat. Ini dhoharal fasadu fil jalli wal bahri bima kasabat aydin nas. Nang jadi maksiat, nang jadi macam-macam bala bencana di dunia ini karena perbuatan manusia juga. Artinya maksiat ini ada pulang virus nang memaksiatkan yang ngarannya sesat. Itu adalah ulahan manusia yang kan orang wahini kan nang profesor-profesor tuinya kan meneliti. Nah itu misalnya ular ini mengandung racun, racunnya racun anu dan inya sekian derajat untuk mematiakan. Mbak itu pulang ular nang ini ada pulang racun sekian ini macam-macam. Hasil dari racun meracun itu dicampurnya. Limbah dicampurnya, diulahnya, macam-macam, dibuat jadi macam-macam, supaya orang keracunan. Kemudian pulang nang kuman anu, dikumpulkan kuman nang raja-raja kuman, dikumpulkan jadi satu, lalu dihambur. Mahamburnya di mana negara-negara nang makmur dihambur kuman itu di situ. Limbahnya orang kena kuman itu mati. Jadi negara nang makmur tadi hilang kemakmurannya. Lalu orang-orang yang datang ke sana atau orang sana berbelang ke lain membawa penyakit itu terjangkit. Akhirnya negara ke negara kada berhubung lagi, kada bersatu lagi karena ada penyakit nang itu tadi. Daur sebenarnya daur karena dunia daur. Rumah-rumah sakit sudah kasihan dokternya, dokter nang mau obati kena jua. Perawat-perawat ngaran tugas perawat nang merawat kena jua. Maka obatnya belum ada. Ngarannya virus ujar kita ulat. Ulatnya tuh tarabang. Masuknya di mata, di telinga, di hidung, di montong. Matinya mun dicukupi muntung aja lawan hidung, mata kada lawan telinga, masuk jua nangai. Lalu telinga betutup, mata betutup, ya kan? Coba lihat si pegawai-pegawai di rumah sakit, kano, nang itu lihat si. Biar kayak mampa rupa nang terbaikan, kada kelihatan lagi. Ya benar orang pembunuhan berada, kata kutanan lawan itu. Maka dah ganti, apa namanya menular tadi, Pak? Jadi orang nak bagawi ke negara situ, dikawi, kada kawa lagi bagawi. Kalau kena kena, nang bagawi di situ pak, hendak boleh ke Indonesia, kada dibariakan boleh. Kalau pina membawa ke Indonesia banyak di situ, lalu daur dunia. Jadi dunia daurun, wa ahluha tumbur, wa akhiruha hancur. Itu gawian yang pintar-pintar mencampur-campur sudah. Bahan-bahan peledak kimia ngarannya masing-masing negara bisi pabrik kimia. Lalu ada nang sekolah-sekolah dunia nih. Nang sekolah dunia lamun sekolah akhir cara guru usupnya hanya tahu pak. Arti kimia kada tahu kaitan apa kimia. Lamun orang sekolah dunia tahu mana kimia ini campur ini campur ini campur ini. Baik itu diantak di tiga rumah guru usup meledak. itu ilmu dunia. Ilmu dunia itu membahayakan. Yuk. Coba guru rahmat mereka tahu kaitan itu. Tahu lah pian kaitan yang bahan meledak. Tidak bisa pada saat malam meledak. Kita kada tahu kaitan itu. Tapi wayah ini ya Allah. Walau kada tahu. Anak cucu kita menukar bahan itu. Buktinya. Balum bulan puasa bisa kumpul diikai ke rumah Allah. Baluman bulan puasa, sambulan lagi bulan puasa, hanya penisku sudah dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ada kalau marcon marcon, ada nang babunyi di atas nyonyot dum. Diikai ke rumah Allah, cucu siapa kah? Nah itu tak. Kasihan pakaiannya, karena inya tuh cucu Nabi Adam. Kasihan dacunya Nabi Adam, kasihan cucunya main mercon. Ya, macam apa pondok pakuliah? Anak-anak jangan main mercon. Itu buang-buang duit mau bajir. Lima pondok pakuliah aku, lamun aku garing juga. Maka dia diam makan, itu nak balas. Mau sudah tahu hukumnya mau bazir, kita berdiam karena menanggur. Habisan dosanya karena jua. Jadi juaan sudah. Bulan puasa, hari raya. Kenapa jua riba pukul 12 malam itu? Dagui. Kurang pukul 12 malam, guringan atau baca Quran atau bertakbir. Itu kan agama-agama saja. Bertakbir, coba guringan orang pukul 12 sudah. Mendak bertakbir itu. Baru orang guring aja. Pukul 10 sampai bertakbiran. Ya kalau kada nang kuliah pang ini kada memukul daun bemek pulang semalaman kuliling kampung kada kaya itu pang disuruh pabila guri masjid pulang lonjang menyetel yang disetel kaset kasetnya bertakbiran kasetel terus pabila guri nang menyetel itu nya guri telinganya ditutupinya lawan apa? Apa? Nang higa-higa rumah kataan. Bulan puasa pulang pukul 2 bagarakan. Ya kalau kurang bagarakan terus sahur ya muslimin sahur. Sahur ya muslimin. Sudah. Kena sejam-jam pulang sahur ya muslimin jam menunjukkan waktu sudah jam 3 sahur ya muslimin itu ini ada julak-julak mimi-mimi dato-dato kakak-kakak adik-adikku sekalian sudah jam 3 basuh kulit. macam apa sekali ditakuni, jago ikan pasang gede. Burit napa? Burit panci. Tak jual sudah sengaja. Ipang sudah alhamdulillah. Jadi kita nak mendengar mek-mek malam-malam tu nak ada pulang tugas. Kan ada kegampangan bener. Julak-julak, acil-acil. Macam ini. Pukul 3 sedang-sedang basuh burit. Ya. Bujuk-bujuk bang sahur, yang muslimin sahur. Bagus saja kalau tak, karena saya jam-jam ini pulang. Ini kada, lembah. Ada nang sahur. Ya muslimin, ya muslimah. Ujarnya nang ganggal lain kan itu ya muslimin ya muslimat sahur ada nang tadi kan julak-julak basuh burit. Ya Allah nangka ini kan karena mereka pura waya ini Kalau aslinya Martapura Marmarilah Tadakwa Ebbara Umatra Rasulullah Kalsel kalian selamat. Itu nang aslinya. Nang aku khawatir mar gemar ra harga kukusan ra ramah. Jadi kalau kita bujur, kada ragu-ragu, yakin siksa itu akan datang bagi orang maksiat. Kada wani kita maksiat. Kada wani dah. Itu aja bukti-buktinya kan itu nang jadi di hati kita itu wajib percaya adanya pahala dari kita supaya rajin beribadah takut maksiat. Atau seumpamanya daripada yang diijmakkan oleh ulama seperti Isra Mi'raj dan seperti mukjizat segala nabi dan yang sekarang beredar yaitu karamat wali-wali. Sekarang beredar banget di zaman kita orang yang kada percaya lawan karamat. Ya. Sampai-sampai ziarah aja di tangannya. Biarlah di tengah teh. Macam apa itu? Sampai-sampai kubah dipacul, dihancur. Daripada kada percaya lawan karamat. Kalau dahulu Siti Khadijatul Kubra ada kubahnya. Siti Khadijah ada kubah. Nang lain-lain ada kubah. Sekarang ia benar. Ia benar. Kebun gumbili nang anyar di tajaki gumbilinya. Coba ikam ziarah abaki ilberpet sekarang. Ia banan kuburan itu ia banan apa tadi? Apa namanya? Kebun gumbili nang di tajaki gumbili anyar. Tanahnya bakal siapa? Dicangkel. Kan ada baku-baku-bahan lagi di bangke. Jadi siar-siar itu kada lagi. Malahan ziarah kada dimuliakannya. Sampai di Masjid Nabawi tidak ada ziarah nang ada itu sumpah yang aja berjamaah. Macam apa? Jadi orang hendak ziarah itu pendeknya dipersulitnya. Aku aja ziarah hendak balawat sedikit dikacaknya. Suruhnya berjawab. Lamun berziarah bacaan ada membawa buku di palisannya kanggusnya. Ada kawa masalah tulisan nang ya Rasulullah. Ada boleh masalah itu diambilnya tuh Bang. Ini kerajaan nang kayak ini sudah di mata kita rakyat. Kalau sudah rajanya nang kayak ini kayak apa rakyatnya? Jadi munasabah namun kerajaan ini bakal runtuh sebab Allah taala yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yukhlifhu. Tuhan memberikan waktu bagi orang yang zalim tapi kena sampai waktunya Tuhan menyiksa kada kawa lagi nya ba. Innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yukhlifhu. Sudahnya orang-orang nang ma'amalakan Qur'an yang waktawi lahir wasilah dipadahakannya musyrik, padahakannya kafir, macam-macam sudahnya. Padahal ini membaca, waktawi lahir wasilah membaca. Ya. Orang yang betul-betul padahakannya syirik. Nah, di Indonesia banyak sekarang sudah pembaca-pembaca yang di TV-TV itu yang kada percaya lawan karamat, yang kada percaya lawan wali. Banyak sudah di TV. Nang bunyi nang kalian napa-napa tetel-tetelnya itu. Itu. Jadi nang ahli sunnah wal jamaahnya kada tapi di dial, kada tapi disuruh berbicara. Nang disuruh berbicara itu nang bubuhan nang kada katujul ahli sunnah wal jamaah. Lalu akibatnya apabila di Kalimantan Selatan ini mayoritas ahli sunnah wal jamaah nang kada ahli sunnah nang berbicara di TV, akibatnya kacau. Oleh sebab itu ujarku, hindarilah kekacauan. Sesuaikanlah dengan situasi kondisinya. Kalau situasi kondisinya orang ahli sunnah wal jamaah agamis di dalam sunnah, janganlah nang kada ahli sunnah wal jamaah hendak batampil sampil. Sekian, sekilas info. Asal menyampaikan aja. Atau ia itu bisi etikat di hatinya bahwa Tuhan itu kekurangan di sisi sifat. Seperti sifat ilmu, ujarnya Allah Ta'ala itu kalau secara global memang tahu, tapi kalau secara mendetail kada tahu. Istilahnya ya kasakarung bani Tuhan tahu, sebiji-sebiji nang sakarung itu berapa hitungannya Tuhan kada tahu, ujarnya. Ada kita ini ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tahu jumlah dan Tuhan tahu satu persatunya. Tidak ada lawan Tuhan nang dalindo. Lain salah. Nah, lalu kesimpulan ujian tasawuf, kalau sudah Tuhan bersifat ilmu, juziat dan kuliatnya Tuhan tahu, lalu kita harus senang hati dan gembira. Bahkan kita bersyukur karena nang bersifat payah itu ilmunya, kita ampunnya. Allahu Rabbi. Nang alim nang payah itu, unda ampunnya. Lalu hati kita sugih. Sugih bisi Tuhan nang alim. Bisi minantu aja gini dulu. Nang min Tuhan ibu mua. Minantu alim. Ganal itu. Iya kakak. Wah, pinasal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ujian nang ulang kenapa? Bawa bahannya begini. Pina imum mana? Kenapa? Aku bisi minantu nang paling alim. Ah. Padahal nang alim minantu. Langkah itu juga bisi Tuhan nang alim benar. Sorong pang bungu aja. Tapi bisi Tuhan nang alim jadi imung. Nah imungnya minina nang dicari. Apabila imung bisi Tuhan nang kaya apa aja nang keadaan dunia kada merubah keimungan kita tadi. Biar bertambah dini kada merubah keimungan kita. Biar bertambah duit, kada malah robah keimungan kita lawan Tuhan itu kada obat. Sebab bini ini adalah nikmat Tuhan pulang. Duit ini nikmat Tuhan pulang. Jadi serba tinggi pulang. Nah, imungnya itu serba tinggi. Datang malakal maut. Ujah malakal maut, ikam hendak didapatkan. Lawan orang na ikam imung ini tuh, maaf ada kakak lapak, lakasih. Lakasih. Datang orang nak membawa tanduan, lakasih. Ya nang tanduannya nang buka. No, berjalan di atas kepala tanduannya. Daripada hendak badadas mendatangi surganya yaitu kubur. Kubur antara dua, imma radatun jannah imma radatun neraka. Kubur itu ada dua, ada kalanya kabun surga, ada kalanya galian neraka. Lamun orang nang cagar masuk ke surga badadas inya. Amun cagar masuk neraka amun kawan de pakai ken saja. Ya nang tahalang-halang nang eta. Halang-halang tanduan hendak masuk ke situ. Tapi lamun inya nasar ulang nak surga laju. Nah, kita aja lagi mudah-mudahan. Tapi kawan-kawan yang ada berdahulu ini nang dibuat dalam diri tadi samunya an berzikir aja. Arwah nang anyak ditanam tadi sepupu oleh guru bangnya lawan aku sepupu jua tadi. An berzikir bini didentang betate kubur tadi berzikir jua. Arwah Haji Munik, bazikir jua. Abdul Salam, bazikir jua. Siapa lagi di situ? Haji Udin Mas Widan, bazikir jua. Malah nyaring mana dua kali. Bazikir. Baik itu pada bertandar lagi. Haji Basuni, bazikir jua. Haji siapa lagi di sini? Haji Anwari, bazikir jua. Masya Allah. Walhasil beruntungnya jangan ragu-ragu. Tarikat temannya nang saban subuh itu diamalkan 166 kali la ilaha illallah. Allah 66 kali. 77 kali. Doanya 4 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rahmat ala Muhammad, Allahumma sur, Allahumma majbur Muhammad 4 kali berturut-turut amalkannya. Itu kita yakin ada pahalanya. Di antara pahalanya tuh membaca zikir sebeluman mati. Di antaranya tuh balasan Allah. Kan arti pahala mikdarun minal jaza ya kan ya Allah taala yuhi liman yasha min ibadi tafaddulan minhu taala ya Allah atawa mamisbahkan bagi Allah taala sifat nang Tuhan itu maha suci daripadanya seperti berjisim. Ini terjadi waktu zaman arwah Abu Ya'ali kuitan buru usir. Silin turun mula Masjid Haram, tapi kada ikut imam nang ada itu. Silin sumbahyang kerongonan, tapi di belakang silin ada nang ikut silin jadi imam. Lalu dilaporkan bahwa Abu Ya'ali ini maafah kada ikut imam nang di sana, bahkan jadi imam di masjid lawan makmum nang lain di bawah itu. Silin kada bawah yulang. Silin sumbahyang kerongonan aja ambil berkat tempatnya. Jadi masjid sumbahyangnya kerongonan, kurang tempat ikut. Imam nang ada itu sidin kada maikot dilaporkan ditangkap Abu Ya. Mbak ditangkap kenapa jel-jel pemerintah jadi kada maikot imam itu ja sidin aku nak mendapat imamnya dulu. Dikio imamnya ditakun sidin masalah sifat 20 sakalinya imamnya madaran Tuhan bangkangan Tuhan babatis na mujassima mujassidin lain etiket pada unda inya mujassima unda kada jadi unda kada sudah maikot orang nenek sebab itu memadahkan Tuhan bajisim maka itu murtad. Nah, lawan wali tang percayalah bubuhan itu. Bubuhan Wahabi percaya lawan wali. Apabila kada percaya lawan karamat wali murtad, apabila murtad sumbalihannya kada kawa dimakan. Ahkamul iddah cukup baca bahaya kalau sudah pemerintahan bikin dapat dipegang oleh orang-orang nang kacau. Apalagi kita-kita ini pada akhirnya kafir. Man kafara musliman faqad kafara. Nah, apalagi bahayanya. Idza kana nakas sarihan bi an qala huwa ta'ala jismun kal ajsam bi rahmati bil hudus basar kibal alwan wa ridisa aya kunu kufran li annahu asbata bi qadima wa mamtiyan al isba amma law qala huwa ta'ala jismun wa asraqa jismun la kal ajsam ay muntabit anhu ta'ala la wajibu ismiya faqad asra fi dzikr ismi la bil ma'na qabadil karamiyah ay lahum qala huwa ta'ala jismun bi ma'na qaimun bi nafsi fala yaqul li balabati sayyidim ala nas wa annahum la yafhamun mawjudan min barjiha wa qila bi kubril mujassimah mutlakan, ya kada? Mutlakan kada? Nah, artinya berbahaya juga, nah. Wakilah biadani kuprihim mutlakan, gila kada? Walhasil anna mujassim la yaqulu illa ila zaman kalimat tasbih fa kufruhu min haitsu tasbih la tasbih apa dah usul kawi au halala muharraban bil ijma' ma'lumun min ad-din bid darurah nah ini atau nang nyata-nyata sudah haram karena tadi pada akan halal menghalalkan nang haram ya Pak halal ditanggung apa ditanggung halal padahal ada campurannya utak babi babinya babi hutan lagi iya nang lagi nang bubuhan mahasiswa nang masuk diperodok-perodok dari masukinya dilihatinya inya alim masalah itu katakuannya ini ada babi campur anu babi utak babi dan sebagainya minyak babi ya kalau diumum makannya daun tagal ngaran perodok tadi orang berduit banyak di kapal-kapalnya untung lawan gebodoh ada kobo pander lagi itu pangkas sudah ha? Masalah yang menyebabkan kanker dah. Aku bisa besarkan kenapa aja kok kenapa sebabnya kanker diantaranya ujarnya itu petren itu nah diantaranya satu kanker petren jarko kenapa masih beredar lagi bisnis pak jawabannya sedikit berat bisnis pak jadi asal dapat bisnis biar aja orang garingan itulah sudah keadaan dunia jadi kita nih enak menangis enak perang ditangisakan kayak itulah keadaan walhasil jangan nang haram itu dihalal-halalkan tetap nang haram tetap haram nang halal tetap halal ini minta cariakan coba pengajar cariakan kaulnya seikung barang nang haram tak jadi halal walau seikung nang memuliakan gasan apa garang gasan bisa berluaskan ngapa ikan mengaran fitnah wajah ini fitnah agama wajah ini jadi orang alim-alim wajah ini fitnahnya gana Makin dikandang orang, makinnya ganal fitnahnya. Orang minta cariatan, kawe yang nyata-nyata haram dimapa supaya halal. Mun orang panakutan, lalu diulah-ulah, dicecek cariatan, panakutan. Baca dong ujar mami Pak Inggum masa kamu niatnya bulan apa diliputi awan ya kalau sempurna akan hitungan Saban 30 nah kalau gitu artinya bulannya timbul tapi kada kelihatan karena awan menutup timbul kalau tapi itu bang tadi karena orang ahli hisab malih ya minta cari akan 80 bini umurnya ya kalau ujar anak cucu matian 80 uja sirin supaya pas 80 cari akan empat ikong nang umur 20 kali 4 kan 80 itulah akal orang nang sekali itu teh guru sama jalan ahli hisab ahli pala aku takuni pian memakai juaka hitungan pian kada unda memakai sirin Pak Inggumma namun dapat teh itu anak aku takuni guruku namun di ilmu palak sini sidin memakai kalau ilmu palak sini itu kada di sidin kada tetap fa'inggum ma'alaikum pakalo limbah itu masalahnya macam apa umpama kita nabi bisa menghitung juga di mapa sedangkan pengumuman menteri agama yang mau makan ini di mapa ujar sidin aku empat kali umpat pahat kering masalah ini maka putusan dari Nahdlatul Ulama nang boleh mengumumkan satu Ramadan dan satu Syawal menteri agama artinya yang lain dalam menteri agama kada boleh mengumumkan ambil hak menteri agama. Jadi apabila ya, menteri agama mengadakan hari anu turut menyeluput inya nang dosanya. Lain itu aja sudah ingatkanlah. Kalau aku habis umur ni napa? Apabila hendak puasa atau hendak buka terenteng handphone, terenteng telepon, nakunakan. Apabila buka puasa, apabila jopang buka, sudah diumumkan aja waktu pengajian sudah. Apa ujian menteri agama aja? Amunnya bujur inya pahalanya, amunnya salah inya dosanya. Untuk kalau saya bang Ali Nadeh, tolong menghitung-hitung. Menteri agamanya belang, kalau menteri agamanya belang, kalau hati-hati, jurang nyawa gila. Nyagil menawar, hati-hati, ini sanggung nyawa umat, tahu kan? Apalagi nyawa cucu Rasulullah, jangan sembarang. Mesti pilih orang yang ahlinya. Iya, dia ada kan jawabannya untuk artinya isbat jalan ini ada. Itu anunya nang ahli hisab dan ahli ruqyah. Itu ada anunya ada napa tim ruqyah dan ahli napa hisab. Jadi hisab ini hanya Allah dan raja ruqyah nang ianya. Jalannya akhir. Jadi jepo thank you. Terima kasih. Ngalih dari kalau dikenal orang ngalih benar lebih baik orang kada mengandal lawan kita kenal lawan si ayam ramai tahu kan mimma layak balai daripada sesuatu nang kada samar nang haram itu kada samar lagi seperti zina itu kan kada samar lagi perasaan tahu sudah haram lalu dipadakannya bule jadi jarkut itu bang Sarita jangan sama sekali maka itu dipaparaki dan kita orang awam kata katuju ulaman gawian itu adapun orang alim memadahkan nang itu nah haram tuntung tugas ini pemerintah aja lagi orang nang berzina tapi di tangati wadah-wadah perzinahan itu ditutup itu aja kata lagi kalau pembatuan begini nah syukur banget sudah bahari pas guru muhtar tawar banget guru muhdar waktu pembantuan waktu pembantuan guru muhdar daun banana daun mana guru muhdar sedang padahal jauh kalau rumah sedang guru muhdar kan di kampung Jawa pembantuan itu di 18 itu jauh ya sama rasa sedang wajib ya pada ya kanya parah salah ya lah kuliah di Jawa cuma sedang takutan kalau pina kena apinya sampai ke Batapura Lamun di Jakarta saja, wah, kalau ada kisah lagi udah. Nangaran hiburan malam, nah hiburan malam, tambahannya hiburan malam. Babiniannya kupu-kupu malam. Adapun yang keempat sifat Rasul berataan dan kita suruh juga menurut papona sempurna pengertian mustahil biladah yaitu dungu atau bungul. Jadi kan ada Rasul nang bungul maka kita pun disuruh jangan bungul. Iyalah jangan bungul, jangan disuruh pintar. Adapun jalan supaya pintar sudah semalam kita beberapa kali membicarakannya yaitu sumber kepintaran itu adalah makan dan minum nah halal dan jangan limpatan halal makan minum jangan limpatan namun makannya limpatan kada mau pintar jua minum limpat kada mau pintar coba lihat mun kita makan ganjang minum banyak pikiran kita anak guring itu pak bungul benar bungul kada pikiran yang lain lagi pikiran anak guring ja napa nang nasi bungkus tiga banyu kolkas banyu es itu air es itu dua cangkir gana napa ada baluman maka tanda kepala kebantara sudah mengaruh itu jadi ulu wasrabu wala tusrifu makan minum jangan limpatan. Di dalam Quran menyebutkan ulang ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Hai segala rasul nang dipanggil rasul sebab tupi pemimpin. Jadi apabila pemimpinnya nang dipimpin takanna umpat jua. Hai segala rasul makan alehmu pertama sedikit amin sedikit jadi pemimpin-pemimpin disuruh makan jangan banyak apabila banyak makan ongkosnya banyak akan keluar tapi rajinlah kalau kau menahani amin jangan banyak. At-thayyibat maknanya pertama halal. Ya kan? Halal. Halal. Dan jangan semacam aja. At-thayyibat itu jamak. Jadi jangan semacam. Mun semacam aja anu kurang vitaminnya. Uja orang wah ini kurang giginya. Jadi makanan harus cukup gigi. Gigi juga. Gizi. Nah, itu orang lain. Jadi pertama jangan banyak, nang kedua halal. Dan nang ketiga jangan sawar mana aja. Ya kan? Sawar mana aja jangan. Nangka empat kah? Pertama jangan banyak. Nangka dua halal. Ketiga jangan sewarna. Ya tak? Nyata ibat tu jaman. Nangka empat sesuai selera. Itu toibat tu. Jadi min sedikit. Toibat halal dan bawarna dan cucuk selera. Itu tak, itu tak. Sebab pemimpin ini dihajatkan sehat, sehat menyegarin lima pemimpin. Nah, sedangkan kesehatan ini timbulnya di makanan ini tadi Al-Maidah bait tiga, ya kan? Ya kalah. Nah itu. Walhamdulillah, maksud dawah. Nah, ini. Han coba Al-Qur'an min litab'id ya kan? Thayyibat maknanya halal dan cocok selera, nyamannya kita, ya kan? Itu alif lawan tanya pula, menunjukkan jangan sawarna, jamak. Limbah itu wa'malu, bagawi, bagara. Jadi limbah makan dari bagara. Lamun mbah makan berapa, mbah makan berapa, tatuyuk makanan minuman di parot, jadi nang donol parot, batisnya halus, tangan halus parot, maka kaya orang nang batian nang 4 bulan, apa ada bagarak-garak? Lawan kena karena tapi mau bahera, apa ada bagarak-garak, ucusnya karena bagarak mah. Coba menyambar itu berjalan, ya kan? Berjalan ke tempat majelis, ya kan? Atau sumpahyang, kan bagarak jiwa. Pak amal nang soleh itu ya kalau berjalan ke majelis, itu kalau, ya kalau kan? Nah itu sumpahyang, kan? Bagawi jiwa, bagawi yang baik. Lamun itu bambah, tontong makan, tontong minum, lalu berbuka-buka. Buka-buka, kayak orang kegilaan, buka-buka. Itu tak gunakan aja, itu lawan yang ahlinya. Apakah buka-buka itu termasuk amal soleh? Tuhan menyuruh wa'malu sholihah, amal nang soleh. Jadi gerak itu ada diatur, gerak nang soleh. Kalau teso, limbah makan, kalau teso, itu jepang. Besok saku kurang artinya kan ada berduit kuku cuma itu Jepang. Kita juga, kita orang Islam Jepang, orang Jepang. Jepang anu sakutu Amerika. Jepang hendak membangun bangunan di Irak. Jadi inya ampunnya. Jadi yang ambil tanahnya Amerika, yang membangunnya Jepang, ujar si Jepang. Jadi Amerika kiamatnya. Maka unda artinya, yang merampasnya. Nyawa hendak menyaman-nyaman membangun di sini. Bakal ahian cagarnya. Suamir. Jelas seluruh dunia tahu sudah bahwasanya alasan inya mahantam Irak karena Irak ada bisi senjata pemusnah massa. Sampai hancur orang Irak kada ada senjata pemusnah massa, berarti sudah lepas perang bukannya. Nah, itu. Jadi tujuannya bukan senjata massa, tujuannya jelas sudah merampas. Itu tujuannya. Jadi kita sudah tahu, seluruh dunia sudah tahu, malaikat lebih tahu lagi bahwa Amerika ini adalah perampok. Siapa yang bakawal perampok? Sekurang-kurangnya maling. Kita kawal aja, kawan-kawan dan perampok. Jelas kan sudah? Jelas. Ya kanya bujur senjata itu nang jadi paut. Tuntungan kan kang dulu nih. Tim-tim bibi-bibi ini nih. Mengetahui ada kada enggak? Kada usah selalu diserang, kada usah. Tuntungan kan dulu ada kada adanya orang nang mencari ini. Ya kalau ini kada. Ya was-wasan aja mencari kada dapat aja. Hantam aja, sekali dihantam, situ kemari yang kira-kira ada benda itu, kan ada jua, tabungkar sudah ada jua. Nah, lalu orang sudah pengarasan, nanti Abu Jahal jua, enggak tahu ya, Abu Jahal Muhammad itu bujur, bahkan apa, bahkan kada mengikut Mujahid Wimah, enggak takarasi. Ngalih, kalau orang sudah cipet takarasi, ngalih. Jadi hatimu hanya busur kentat ya, kan waris pas mesale. Atau hati coba kata carikan, jadi palihatku ya ban waris. Waris turun ke pisang, ada nak kisah lagi pisang habis kalau. Jadi ujarkan anak-anak, hidup ini mati jusbus. Ujarkan anak-anak. Kada jua ya Allah, urang di negara urang, badaulat aman urang. Ya kalah. Tang ada aja, nyawa aja ada bisnis yang jatah. Nang kada boleh bisi nyawa. Ayo periksa, periksa. Berapa ikung periksa aja, di mana periksa aja. Undang empat jalan, periksa. Kada ada. Di padahapan, mendustai maulur waktu aja. Dihantuk, ya Allah. Sampai sadam nangis separanakan. Masih aja lagi, ada aja kabar bahwa sadam jat di sini. Nah. Iya, Pak. Hantam, Pak. Ada sadam di situ. Ujar kabar di sini pulang. Ini sudah siap, jalan, ya. Kapal terbangnya sudah siap. Anda menggugurkan bob yang paling jenang. Dibujur nang kabarnya sadam. Ada pulang sadam. Hancur pulang bangunan orang. Berapa pulang? Mati orang lain. Ada, Pak. Dasar kegilaan banget. Waris ini. Tahu aku, ya ke aku ajarannya aku tak cabut. Ruhnya tegak. Kada juga kada. Kada ajarannya aku lain. Kada ada sifat kemanusiaan sedikit-sedikit lagi sudah hantam terus. Yang nyata-nyata kadada sudah nang dianggapnya ada tak ada dapat dihantamnya terus saja. Orang mengusahakan sudah sampai kalau bujur juga ada ya Allah. Kada mahadang itu lagi hantuknya. Rimba itu paguruannya pulang. Bahkan nang disambatnya Nabi pulang. Yaitu anu apa isang ikan paus. Apa ngarannya? Nang kopiah halus kok. Ikan paus apa? Siapa ngarannya kada tahu siapa. Bunyi pelus-pelus apa kata. Nah, mama datang jangan perang kada didangari jua sampai sudah nabinya kada di asinya kan sedang. Sudahnya sudahnya kada didangari. Nah, apa artinya? Nah. Persekutuan. Nang dikatui oleh kopi cap kapal api anan. Bingung kan? Apalagi cap kopi api kapal api mbak kapal yang membawa bom. Ya Allah, api lah. Gara-gara ini berana jadi pesawat main cocok si Anan. Kita lihat di matanya kalau kita juling juga. Tapi Anan tuh yang melihat tuh matanya itu ke kanan ke kiri demikian. Ada orang tujuan mati cocok nenek jangan masuk neraka. Ada aku kenapa kamu lihat neraka itu muar mana kan? Tersarik apaan itu bang? Asyid da'alal kumpar kan? Ayahnya asyid da'alal kumpar. Tanda orang yang mengasihi Nabi dah. Nang walladina ma'amu dah. Asyid da'alal kumpar itu tandanya. Kada diulah-ulah kada. Memang sudah nak itu jiwa. Harayan namun orang yang mau. Nah. Menghadiri pengajian, mau mendengar patuh lagi, ya, aku sambat ya, apa yang ya, kasih itu pula kenapa hidung sama nyucung ngurubak ria sama lawan gurija nyucungnya anu dagu pulang membaji uja orang bahari sama gurija membaji juga itu bibir pulang tipis sama lontur ije tipis juga. Puja orang ini seksi. Nah, lihatnya. nanti kocok sopan. Maaf tadi ya. Kada kegampangan maka melihat melihat guru ije hendak kalanggar ari sabtu tunang memingkutin apa tungkah langsung memasukkan tangan ke bujur silina sot masukkan di gendengnya abah ku jernya sambilnya memangkat aku ni mau yang diingatkan mulai di rumah sampai di muhara lawang pun aku nak masang sandal kan bertahan kalau dulu masang sandal ya kalau inya mendadana ya, sebelah tangan orang banyak itu tahu lagi ya aku digendeng ya sampai ke sini disambut tontalaan masih aja lah menggendeng lagi macam apa nang dilanggar nih nah lawasnya aja aku sudah mendengar mengaji Rasidin ada dapat nang ini hanya langsung dapatnya mapat ya asal dikeluar bilawang 2000 dasar orangnya kada ujar kabar lagi yakin saya yakin yakinnya hakul yakin dasar orangnya dasar cantik pokoknya apabila cinta sudah melekat tengah bau katiaknya bau rasa coklat banyak banyak katiaknya rasa coklat sudah cinta melekat banyak katiaknya rasa coklat kan mau bener nah baik sekali duduk pulang tiga aku bahunjur kurang ratuk duduk bekursi lah lalu duduk tengkai ini panas kalau bupati bahunjur bahunjur nah bahunjur tumpang pulang umat nang tulur basisnya nang jangan nyawa undang yang sudah Tuhan ini titik liok nah itu patonah kalilah semunyan rasul tu pintar kada datang bungulnya kita disuruh minta jua dasarnya tadi makanan sidin sedikit dan pulang halal dan pulang ada sabut pinja warnanya dan pulang cocok selera lawan sidin itu mbah makan tadi lalu bah garak garaknya garak yang bagus ya kan? Nah lalu otot ma otot lalu saraf menyaraf sesuai aja lawan pintar jadinya karena anak telah tambahnya pak makan beranai karena tapi yang gagal-gagal awaknya tak dasar bungul dasar bungul tapi ramennya makan sambil berbuka-buka makan sambil berjalan-jalan dasar pintar utaknya itu dasar dasar ketumat mana dirajari paham ini ketumat dirajari paham umanya aja tuh para palabannya ya begitu orang laki istri dong jinya kan padahal kan anak halus umanya duduk beparak lawan abahnya duduk ya begitu dong orang laki istri harus begitu laki istri bukan suami istri bukan kan bisa juga bahasa Indonesia sedikit ya kalau hati-hati ya pak hati-hati ya pak kalau pindah terujuk tunggu saya ya pak di pelengkongan Masya Allah. Ini ada namanya kisah. Orang desa. Kagak takut di kota. Bungul kalau lah. Sekalinya bagawi di kota. Belajar nyupir motor bisa. Lo nyupir ya. Di kota. Orang bungul. Ada tahu nang lampu merah. Langgar juga. Lampu kuning. Tutui juga. Jar polisi. Tahu enggak? Lampu merah, sirup, pak. Tahu enggak? Warna kuning, itu tahi, pak. Jadi jalan polisi susah sekali ini. Enggak Pak, saya enggak susah. Saya punya 10 hektar tanah. Ujar. Ujar polisi susah ini. Saya enggak susah. Saya punya 10 hektar tanah. Nah, ngalih bandar lah. Orang bongol. Nekesan orang bongol. Di desa, hidup di kota. Menyupir, bongol. Lampu merah, ranjanya juga. Lampu kuning, ranjanya juga. Ujar polisi, tahu enggak? Merah. Ya, sirup, Pak. Kuning, tapi Pak, susah ini jalan polisi. Bukan susah, saya punya hektar 10, saya punya tanah 10 hektar. Saya tidak susah. Ngalih mana diurus. Kita para pemilihan umum 2004, jadi lamun ikam hendak memilih wakil, aku mengharapkan kepada umat Islam. Pilihlah wakil yang bersifat tampat ini. Pertama sidik, dua amanah, tiga tabrik, empat patonah. Itu aja pasanku kepada orang Islam. Nang kata Islam, aku kata bebasan. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, maka adalah itu satu perkara jua. Ini harus lawan Nabi, lawan Rasul. Yaitu al-aradul basyariah, artinya perangai tubuh manusia. Nah, dengaran Rasul itu manusia, mesti sifat manusia ada di awak silin. Nah, apa misalnya? Makan, minum. Itu, iya kan? Makan juga, minum juga. Kan, Rasul? Ya kalah, wali pang, makan jua, minum jua. Rasul kawin kah? Kawin. Berapa sih dan bini Nabi Muhammad? 9. Kita pang, hingga 4 saja. Jangan nurutin Nabi 9 jua. Maaf. Entah. Tidur, nah jadi bisa guring jua. Guring jua. Ujar Nabi, ya kalah, itu. Aku paling takwa daripada manusia. Tapi aku, ya kah? Aku lah boleh kini ada asumu, wa'ufiru. Aku puasa, tapi ada juga bukanya. Ada kelas-kelasan puasa, ya kah? Wa'ufiru. Apapun wa'arfudu, aku guring jua, jangan nabi. Dan aku kawin jua, jangan nabi. Amin tak? Kawin juga aja nanti aku itu ini sempat Rasul lah sifat kemanusiaan itu ada dan jaga artinya bangun ya kan ada nang guring terus tak bangun terus tak maka mustahil pada mereka itu Arab Basyariah yang menjadi kekurangan tapi mustahil izin bersifat kemanusiaan yang menjadikan kekurangan nang kayak apa? Seperti sakit gila. Itu mustahil. Kadada. Ya kalau? Nah itu. Jadi wali pak. Nang kayak itu juga. Kadada wali itu nang kegilaan. Kadada. Kadada. Namun yang cari gila. Itu lain wali. Itu udah cari kegilaan. Ini wala. Kadada. Orang waras saja. Atau sakit basar, penyakit basar, jua adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian kita menyambungi sulamul taufik. Nah semalam, ujar Sidin, wajib atas orang Islam menjaga Islamnya daripada sesuatu murtad yang merusak itu Islam. Dan ujar Sidin, banyak benar di zaman sekarang ini orang nang pamander, orang nang omong. Inya kada menyangka omongnya itu dosa apalagi mengeluarkan inya dari Islam menjadi murtad. Artinya bahwa banyak perkataan nang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Oleh sebab itu dilatih jangan banyak omong. Dilatih jangan banyak omong. Caranya duduk sendirian. Aku ingat waktu hendak pulang haji pertama, ujar guru Seman, sama lawan burungannya. Apabila ke masjid bakawan, musyidin bulik dengan bakawan, tapi apabila sampai di masjid, berpisah lawan kawan. Jangan duduk batate, sekalinya dasar bujur dalam. Apabilanya batate lawan kawan, nang tulang lagi bapandir aja. Maka dalam Masjidil Haram, bapandir aja. Coba lah pun batate Arab. Inyalah, ini bahasanya kalau kau bapandir kita. Hah? Kalau kau bapanda, lamunnya sabu buhan, bah kata lagi kita guyan ke pangpang, bapanda. Nah jadi masing-masing sudah hari semalam minta jual sabtu di pada halaman babinian, anu babiniannya jurang nah, nang banyak banar menyapu papan murut satu adalah panderan. Jadi jampu perasaan kita menjaga jangan banyak-banyak bapanda jangan. Saingan yang cukup aja bapandar, saingan perlu aja. Amun nang kada perlu pelatihan, kada usah. Seandai kata pandar lawan badiam diumpamakan benda, maka badiam itu seperti amat, bapandar seperti perak. Iya kan? Talarang apa? Talarang amat juga, talarang badiam juga daripada bapandar. Man tomata najah, siapa pendiam selamat. Kemudian pembagian daripada sabab murtad tiga, ikut di dalam hati. Nang kedua perbuatan badan, nang ketiga perkataan lidah. Adapun ikut hati tanpa perkataan perbuatan seperti ragu pada sifat-sifat Allah seperti wujud dan mukhalafah, dan ragu pada keadaan Rasulullah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah bersifat-sifat sempurna. Rasulullah itu adalah Rasul, bukannya manusia biasa. Ragu akan Quran, apakah dari Allah atau dari Nabi? Kada boleh. Apabila ragu-ragu di hati, maka kafir langsung, murtad langsung. Jadi kita yakin Quran dari Allah. Ragu dengan hari kiamat, kita wajib yakin ada hari kiamat. Ragu dengan surga neraka, itu pun murtad juga. Dan surga neraka kita wajib percaya sudah ada walaupun belum kiamat. Adapun Mu'tazilah berpendapat kena sesudah kiamat hanya ada surga neraka. Kita kada umpat kawal itu. Ragu dengan adanya pahala. Entah. Kada boleh ragu, kita wajib percaya ada pahala. Setiap pekerjaan baik ada pahalanya. Kada boleh ragu-ragu. Oleh sebab itu, dengan keyakinan tiap-tiap kau yang baik ada pahalanya, maka kita rajin mengerjakan baik. Ragu akan adanya siksa. Kada boleh kita napa? Ragu-ragu itu. Itu kalau ragu-ragu dengan siksa, murtad. Setiap pekerjaan jahat pasti ada siksaannya. Dengan keyakinan itu kita menjauhkan diri daripada maksiat. Karena yakin maksiat itu mengakibatkan siksa. Ya, ya. Indonesia yang jadi disiksa beberapa macam siksaan. Batubi-tubi siksaan di Indonesia, ya Allah, itu semuanya adalah hasil dari maksiat. Kita umat Islam hendak bergerak membesmi kemaksiatan, ada bedanya.